Sejak pertama kali kita bertemu, berbunga-bunga rasa hatiku melihat senyummu. Mataku dan aku tersipu malu. Oh, ini kau cinta pandangan pertama. Ingin rasanya aku dalam nadia. Cepat-cepat kau kabari ayah bunda, semoga kelak kita sama wah. Kau kabari ayah bunda, ku pinang engkau dengan bismillah. Tak kusangka-sangka ku jatuh hati padamu. Ketika mataku menatap matamu dan aku tersipu malu. Cepat kau kabari ayah bunda, semoga kelak kita sama wah. Terima dirimu apa adanya, susah senang kita jalani bersama. Cepat-cepat kau kabari ayah bunda, ku pinang engkau dengan bismillah. Kau kabari ayah bunda, semoga kelak kita sama wah. Terima dirimu apa adanya, susah senang kita jalani bersama. Cepat-cepat kau kabari ayah bunda, ku pinang engkau dengan bismillah. Oh, inikah cinta pandangan pertama. Rasanya aku melamar dia. Cepat-cepat kau kabari ayah bunda, semoga kelak kita sama wah. Ku terima dirimu apa adanya, susah senang kita jalani bersama. Cepat-cepat kau kabari ayah bunda, ku pinang engkau dengan bismillah. Pinang engkau dengan bismillah. Sejak pertama kali kita bertemu, berbunga-bunga rasa hatiku melihat senyummu. Tak kusangka-sangka ku jatuh hati padamu. Ketika matamu menatap mataku dan aku tersipu.